Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa minha anna man waqa'a fi makruhin wa shiddatin la ba'sa an yasta'ina biman lahu qudrah 'ala takhlisi aw al-ikhbar bi halih. وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض ولهذا قال يوسف الذي ظن أنه نجي من الفتين اذكرني عند ربك لأن ترى منفعة فائدة dari kisah Yusuf adalah barang siapa yang sedang dalam keadaan susah atau sedang dalam keadaan genting, susah, bangkrut, maceklik, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan butuh bantuan, tidak mengapa dia meminta bantuan kepada orang yang mampu untuk membantunya. Itu dengan syarat itu, karena isti'anah bil makhluk, minta pertolongan pada makhluk, ada tiga syarat. Ya, ayyakuna hadiran qadiran, ayyakuna hayyan hadiran qadira. Dia harus hidup, dia harus mampu, dia harus hadir di hadapan kita. Nah, tidak mengapa minta bantuan, tolong bantu saya, tolong berikan pertolongan pada saya, atau mengabarkan keadaannya, saya lagi susah, saya lagi butuh uang, saya lagi di penjara, butuh pertolongan. Boleh yang seperti itu, bukan perkara yang tercela, atau ini bukan syakwa kepada makhluk, ya, mengadu kepada makhluk dalam artian mengadu tidak seperti mengadu pada Allah. Artinya boleh, manusia seperti itu. Inna hadza minal umuril 'adiyah, karena hal ini termasuk dari perkara yang biasa yang terjadi pada manusia. Allati jara al-'urf, yang mana uruf kebiasaan manusia seperti itu. Oh, saya lagi di tol nih, lagi mudik di tol, macet, tolong bantu dong. Saya lagi di jalan, ban beletus, bannya meledak atau kempes, minta tolong bantuan. Boleh yang seperti itu, tidak mengapa. Ya, perkara ini biasa. Ya. Oh, mobil saya rusak, atau motor saya rusak, atau becak saya rusak, tolong bantu dong. Ya, di derek, di apa, dibantu, di ini, di itu. Boleh, yang seperti itu. Atau keadaannya, dia kabarkan tentang keadaan dia sekarang. Misalnya, wah, dagang lagi sepi, pabrik tutup, saya lagi di PHK, misalkan. Boleh enggak minta bantuan? Ya boleh, yang seperti itu. Ini terjadi ya biasa, seperti manusia biasa minta bantuan pada manusia yang lainnya. Wal 'urf bista'anatun nas. Yang mana 'urf manusia yang minta tolong satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi Yusuf juga minta tolong. Nabi ini, seorang Nabi. seorang nabi ini, ya, minta tolong kepada siapa? Siapa? Salah satu dari dua pemuda yang dipenjara. Siapa? Yang bebas. Kata Nabi Yusuf, "Udzkurni 'inda rabbik." Kalau kamu bebas, ceritakan tentang aku. Ya. 'Inda rabbik, kepada tuanmu. Karena tuannya punya kedudukan, pangkat. Raja kah? Wakil raja kah? Sehingga bisa mengeluarkan Nabi Yusuf dari apa? Penjara. Ini mengabarkan keadaannya. Udzkurni 'inda rabbik. Fansahu syaitan dzikr rabbih. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Ya, kata Nabi Yusuf, berpesan. Nanti kalau kamu sudah bebas, coba ceritakan. Ya, tentang diriku. Karena tuannya adalah tuan yang sebelumnya. Ya, yang bisa mentakwil mimpi. Yang dia juga butuh untuk takwil mimpi. Artinya Nabi Yusuf juga meminta kepada salah satu dari pemuda tersebut. Coba sampaikan kepada tuanmu tentang keadaan saya. Udzkurni 'inda rabbik. Ini kan juga sama. Menceritakan keadaannya, minta tolong. Dari segi, meminta agar dikeluarkan dari penjara tersebut. Ya, keadaannya lagi di penjara, butuh bantuan, butuh pertolongan. Ya, minta tolong, tolong dibantu, dan lain sebagainya. Boleh, ini sah-sah saja. Karena Nabi saja seperti itu. Nabi Yusuf saja minta tolong kepada makhluk. Ini Nabi. Ya, seorang Nabi. Minta tolong kepada makhluk. Artinya pada salah seorang pemuda yang bebas, yang keluar. Yang mimpinya apa? Mimpinya pemuda ini apa? Inni arani a'sir khamra. Aku melihat, aku memeras anggur, khamar. Ya, menuangkan pada tuannya. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, bahwasanya orang ini akan keluar bebas dari penjara. Karena enggak mungkin dia memeras anggur, memeras khamar, bikin khamar dalam penjara, ya, menuangkannya untuk majikannya, untuk sang raja. Kalau sudah keluar, maka nitip, tolong sampaikan kepada tuanmu, ya, ceritakan tentang diriku. Ya, boleh seperti itu, bukan kesombongan atau merengek-rengek pada makhluk, pada manusia, bukan. Karena Nabi Yusuf alaihissalam saja seperti itu. Tolong dong, ya, saya lagi susah, saya lagi butuh ini, butuh itu, tolong sampaikan pada Abu Fulan yang punya kemampuan atau kelapangan dalam rezeki. Pesan, ya, untuk disampaikan kepada tuannya. Fansahu syaitan dzikr rabbih. Syaitan membuat pemuda tersebut lupa untuk menyebutkan, untuk menyampaikan kepada tuannya. Fala bisa fisijni bid'i sinin. Maka karena lupa, dilupakan oleh syaitan, Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di penjara beberapa tahun, 7 sampai 10 tahun atau kurang lebih seperti itu. Nah, artinya hal-hal seperti itu biasa di kalangan makhluk manusia, lagi susah, lagi ini, lagi itu. Namanya dunia. Atau misalkan pabrik bangkrut, di PHK semua. Ya kenapa? Dunia lagi susah. Ya, perang ini, perang itu, harga mahal dan lain sebagainya, corona. Ya, inilah itulah. Al-Muhim seperti itu keadaan. Hal-hal yang seperti ini dibolehkan dan itu biasa. Ini bukan termasuk syakwa lil makhluk, merengek-rengek atau meminta-minta atau nam yang dilarang, bukan. Dibolehkan karena Nabi Yusuf seorang nabi yang mulia. Ya. Pilihan Allah. Pilihan Allah. Nah, minta tolong atau mengabarkan pada salah satu dari pemuda tersebut. Nah, supaya bisa dibebaskan. Karena sudah lewat dari pembahasan. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Nah, menceritakan seperti itu. Ominha, faedah yang berikutnya. Anna yang bagi ta'akkad ala al-muallim istimal al-ikhlas al-tam fi ta'limi wa an la yaj'al ta'limu wasilatan lil-mu'awadati ahadi fi malin au jahin au naf'in. Seorang guru hendaknya dia mengikhlaskan dirinya. Nah, ini berat. Tapi harus tetap ikhlas. Walaupun berat, harus berusaha terus. Ikhlas yang sempurna di dalam mengajarkan ilmunya. Jangan sampai dia jadikan ta'limnya itu sebagai wasilah untuk cari duit, cari pangkat, cari kedudukan, cari manfaat, cari dunia. Bahasa kerennya sekarang apa? Ngamen. Dari mana duitnya? Ngamen. Allahu Akbar. Kenapa? Ya seperti itu keadaannya. Harus benar-benar menjaga keikhlasan. Dan ini berat. Ya. Nah, wa la yamtani min at-ta'lim aw la yansafi idza lam yaf'al as-sa'il ma kallafa bil muallim. Jangan sampai gara-gara muridnya enggak ngasih duit atau yang lain enggak ngasih duit, enggak ngasih manfaat, dia tidak mau ta'lim, tidak mau mengajarkan ilmunya. Ini dengan praktek. Ya, bisa terasa dengan praktek. Kalau cuma teori saja, ya mudah teori sih. Nah, sangat-sangat mudah. Nah, dalam ya al-sa'il makallafu bil muallim fa inna Yusuf alaihi salatu wassalam qad qala wa wasa ahadul fitain ay yadhkura 'inda rabbi. Kenapa? Hubungannya apa? Karena Nabi Yusuf AS sudah mewanti-wanti minta kepada salah satu dari pemuda yang ada di penjara itu, ayat Quran Darabi, untuk menyebutkan dirinya kepada tuannya. Alam yad guru wa nasiya. Tetapi pemuda tersebut lupa, tidak menyebutkan keberadaan Nabi Yusuf, keadaannya, kesusahannya. Falamma badat hajatuhum ila su'al Yusuf arsalu dhalikal fata. Maka tatkala nampak lagi ada kebutuhan, ya, pemuda ini diutus lagi kepada Nabi Yusuf. Jauh sairan mustafian antil karu'ya. Dan pemuda ini bertanya lagi yang kedua kalinya berarti, ya, kepada Yusuf tentang takwil sang raja. Ketika ditanya, ya kenapa enggak disebutkan di sini falam ya'naf atau falam ya'nef Yusuf. Ya, Nabi Yusuf tidak mencela mencaci ente, kenapa enggak nyebutin aneh? Anda kan lagi di penjara nih. Nah, tidak. Penjaranya lama lagi, 7 tahun, 10 tahun. Kenapa kamu enggak nyebutin saya? Saya kan butuh bantuan. Nah, tidak di sini. Nabi Yusuf ya terima apa adanya. Sebutin enggak disebutin. Walau abbahu litarki dzikri. Tidak mencela mencacinya karena pemuda itu lupa atau kelupaan atau tidak menyebutkan keberadaan Nabi Yusuf kepada tuannya. Bal ajabahu an su'ali jawaban tamat min kulli wajh. Bahkan dijawab oleh Nabi Yusuf alaihi wasallam dengan jawaban yang sempurna dari segala sisinya. Ini berat. Woi, kalau yang lain, waduh, ente kenapa? Enggak ada jawaban. Waduh. Nah, ente udah nyengsarain aneh katanya. Kenapa enggak disampaikan kepada tuan kamu? Allahu Akbar. Ini kalau sudah praktek kerasa. Kalau cuma baca teori sih gampang, mudah. Ya, kalau sudah praktek, waduh. Bilang sakit hati, sakit hati, sakit. Nabi Yusuf ya, kalau mau dibilang sakit hati ya banyak. Itu dia keikhlasan, keikhlasan yang sempurna, keikhlasan. Dan ini berat, harus, walaupun berat, tetap harus. Berat ya harus. Karena mau dibilang sakit hati ya Nabi Yusuf sakit hati. Gara-gara dia gak nyebutin kepada tuannya ya tambah lagi 7 tahun penjara. Siapa yang mau di penjara 7 tahun? Ada. Ya gak ada yang mau. 7 tahun, 10 tahun, sekian tahun. Ya. Tapi ya tetap. Nanya lagi ya tetap dijawab oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak mencaci, tidak mencelanya. Nah, itu keikhlasan. Keikhlasan, keikhlasan. Sehingga kalau bahasa kitanya, kalau sakit hati ya sakit hati. Tapi ya, masalahnya bukan itu. Ya. Waduh, kalau di kita mah sakit hatinya udah bertumpuk. Wah, sakit hati nih, sakit hati bertumpuk. Ya. Kayak roti bertumpuk. Allahul musta'an. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Tapi ya harus. Harus. Bagaimanapun juga harus. Harus. Ya. Jangan gara-gara ini. Keikhlasan kita. Nah. Cacat. Ya. Tercacati. Nah. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.